percaya Tuhan ajarku tetap berharap, walaupun ku tak melihat jalan yang terbuka, namun ku memilih untuk tetap percaya. Tuhan, tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru. Yang ku tahu kau tak pernah gagal, pulihkanku dan beri kemenangan. Ajarku tetap percaya, Tuhan ajarku tetap berharap, walaupun ku tak melihat jalan yang terbuka, namun ku memilih untuk tetap percaya. Hati.